Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puji syukur kita, Allah memberikan nikmat yang lebih indah lagi disebabkan karena kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah dan tidak akan pernah henti-hentinya. Maka masuklah kita ayat ke-90 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا. Artinya, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari tersebut. Kata-kata matli asyams atau matli asyamsi adalah tempat terbit matahari, sama seperti pada pertemuan telah lalu kita menceritakan tempat terbenamnya matahari. Matahari akan terbit terus karena dia telah terbit dari satu tempat saja. Akan tetapi semua tempat merupakan tempat terbitnya, dan setiap tempat akan menjadi tempat tenggelamnya sesuai dengan luasnya bumi ini. Maka sebagaimana kita telah singgung pada pertemuan yang telah lalu, apabila kita melihat terbitnya matahari itu di pegunungan, sebagaimana tempat-tempat wisata seperti negeri Mesir adalah tempat Sinai yang naik ke atas bukit sana hampir sejam, dua jam, bahkan bisa menjadi tiga jam sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita untuk mendaki gunung. Maka ketika sebelum menjelang subuh kita sudah sampai di sana supaya kita dapat melihat begitu indahnya. Begitu juga apabila kita sampai di laut, kita akan mendapatkan keindahan tersebut, yang mana keindahan itu memang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, dengan sinar matahari itu ada sekelompok kaum yang dikatakan kaum itu adalah kaum primitif, yang mana mereka belum mempunyai pakaian yang dapat melindungi mereka dari sinar matahari, baik itu di kala panas ataupun di kala dingin. Tetapi walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu keistimewaan pada kulit mereka sehingga mereka dapat merasakan panas itu, atau dapat menahan panas itu, atau dapat menahan rasa dingin tersebut. Buktinya adalah, salah satu contohnya adalah wajah kita. Wajah kita ini dapat kita menahan, baik itu dari panas sengitnya matahari ataupun dari dinginnya cuaca tersebut. Tapi belum tentu tubuh lain yang diberikan Allah sebuah kekuatan. Berarti walaupun wajah kita ini ditutupi dengan daging dan kulit, kulit itu sama seperti kita dapatkan dengan kulit tangan kita, kulit kaki kita, tapi pengaruh dari wajah kita itu adalah lebih banyak istimewanya, karena itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sudah ada narasumber kita yang akan menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kulit itu sehingga mampu dapat menahan, dan apa hikmah dari apa yang dapat diambil dari firman Allah tersebut. Baik, terima kasih Pak Jrol. Para pendengar rahimakumullah, Sekali lagi, di dalam keterangan ayat 90 ini kita mendapatkan gambaran tentang bagaimana indahnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang ada di alam semesta ini. Karena pertama, ayat ini menggambarkan tentang hatta iza balagha matla'i asy-syamsi. Di ayat sebelumnya Zulkarnain sudah sampai di suatu tempat di mana matahari terbenam seakan-akan hilang dan tenggelam di dalam lautan lumpur yang hitam. Di dalam keterangan ayat 90 ini dia berjalan ke suatu tempat di mana matahari itu terbit, ya. Namun ternyata penduduknya itu adalah penduduk yang tidak pakai penutup, ya, tidak pakai baju. Jadi menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ada dua penafsiran tentang kondisi masyarakat di mana beliau sampai di, dan masyarakatnya itu tidak punya penutup, tidak punya pakaian sama sekali. Yang pertama adalah bahwa kemungkinannya adalah Zulkarnain sudah sampai di suatu tempat di mana penduduknya masih sangat primitif, sehingga mereka tidak mengenal pakaian, hanya menutup bagian-bagian yang sangat vital saja, yaitu kemaluan saja, dan selebihnya adalah terbuka. Kenapa ini terjadi? Karena mereka adalah penduduk primitif yang tidak mengenal pakaian, sehingga akhirnya mereka tahan menghadapi kondisi alam pada saat itu. Dan sampai sekarang ini kita masih menemukannya. Kalau kita perhatikan di negara kita saja misalnya, di daerah Papua, kita akan mendapatkan di mana masyarakat Papua itu adalah masyarakat yang masih banyak yang pakai koteka saja. Ya, yang laki-lakinya. Ya, masih pakai koteka dan mereka tidak pernah pakai baju. Tapi walaupun begitu, jarang kita temukan mereka yang masuk angin. Ya, jarang kita temukan penduduk di daerah Papua itu atau di daerah Afrika itu yang mudah sekali masuk angin atau rentan terhadap kondisi alamnya. Karena apa? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu dan diberikan fasilitas untuk mampu menghadapi kondisi di mana dia bertempat tinggal. Kemarin saya baru lihat di televisi ada suatu acara Ghostspot, kalau saya tidak salah, Ghostspot itu di TV7, di mana ada ditampilkan di YouTube itu orang-orang yang mempermainkan hewan mereka. Salah satunya adalah bunglon, ya. Di dekat bunglon itu dia kasih kacamata hitam, berubah jadi hitam. Dia ganti kacamata hijau, berubah jadi hijau. Dia ganti kacamata pink, berubah jadi pink. Dia ganti dengan warna lain, berubah. Dan ketika semua kacamata yang beraneka warna itu dia letakkan di bunglon itu, dari mulai ekor sampai kepala, ternyata kulitnya itu menyesuaikan dengan warna kacamata itu. Di ekor warna hitam, ekornya berwarna hitam. Di bagian kaki belakangnya berwarna hijau, itu berwarna hijau kulit bunglon itu tadi. Ketika di tengah berwarna pink, berwarna pink. Dan ketika di depan berwarna putih, berwarna putih. Yang bisa saya ucapkan pada saat itu adalah Subhanallah, beginilah besarnya dan indahnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Makhluk yang mampu beradaptasi dengan kondisi sekitarnya. Bahkan ular juga ada itu, yang bisa merubah dirinya menjadi berwarna hijau. Atau ada hewan-hewan yang misalnya tinggalnya di pepohonan, dia akan berwarna hijau. Kalau tinggalnya di bebatuan, akan berwarna seperti batu dan sebagainya. Dan masih banyak lagi yang lain. Yang semua ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa inilah salah satu tanda besarnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang harus menyadarkan kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang tidak ada apa-apanya dan harus tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa juga bermakna tidak pakai penutup ini adalah wajah mereka tidak pakai penutup, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ini untuk menunjukkan bahwa tempat yang didatangi oleh Zulkarnain ini adalah tempat di mana matahari itu tidak pernah terbenam, selalu ada begitu. Karena ada satu tempat di mana dalam waktu 3 bulan itu tidak pernah matahari muncul, 6 bulan itu matahari tidak pernah terbenam. Ya, di daerah kutub kan seperti itu. Kita akan mendapatkan kondisi siang itu yang bisa akan sangat lama sekali. Seperti di Mesir saja, ketika kami dari tim Al-Safir Al-Hazar menjalani pendidikan di sana, ada nanti musim panas dan ada musim dingin. Kalau musim panas itu, siangnya itu sangat lama sekali. 14 jam ya Ustaz Fajrul ya. Ya, kalau musim dingin malah sebaliknya, malamnya yang lama sekali. Ya. Siangnya itu sebentar. Itu baru di Mesir saja yang kondisinya hanya musim panas dan musim dingin. Konon lagi di daerah kutub yang hanya musim dingin saja, maka kita bisa gambarkan betapa di sana jauh lebih aneh lagi kondisi-kondisi hewannya yang disesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Ini semua adalah gambaran keindahan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan hanya membuat kita tercengang dan ternganga-nganga, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah subhanaka ya ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, memang betul segala yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, tolong lepaskan kami dan lindungi kami dari azab neraka. Saya kira itu sahabat. Iya. Dari ucapan atau keterangan yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi dengan ucapan yang terakhir, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kenapa kita mengucapkan Rabbana? Karena itu adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan Allah ciptakan di muka bumi ini dengan banyaknya kelebihan-kelebihan antara satu sama lainnya, membuat keindahan itu akan mengikat kita pada satu titik, yaitu subhanallah. Maka dengan untuk itulah kita mengharapkan faqina azabannar, jauhi dari api neraka, atau dengan kategori lain supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.